أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد فأوصي نفسي أولا وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين والمسلمات yang saya hormati dan yang saya muliakan. Alhamdulillah, kita memuji dan memuja Allah Azza wa Jal, zat yang patut dan pantas untuk menyandang seluruh sanjungan dan pujian dari masing-masing hambanya, karena semua yang terkait dengan kebutuhan mereka dan hajat mereka di dalam hidup, Allah Azza wa Jalla yang telah memenuhinya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membagikan nikmat itu dengan penuh keadilan dan kebijaksanaan. Dia yang Maha Mengetahui kepada siapa nikmat-nikmat itu diletakkan dengan bermacam-macam jenis, sampai manusia tidak akan pernah bisa untuk mengkalkulasikan dan menghitung nikmat-nikmat tersebut. Allahu Azza wa Jalla adalah zat yang Maha Kaya atas curahan nikmat yang diberikan. Allah tidak membutuhkan imbal balik budi dan jasa tersebut. Dan kalau Allah Azza wa Jalla meminta imbalan yang semisal dengan apa yang dituangkan kepada makhluknya, maka tidak ada seorang pun dari makhluk yang sanggup untuk mengungkapkan syukurnya kepada Allah Azza wa Jalla. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang Maha Kaya, tidak membutuhkan semuanya itu dari hambanya. Bahkan Allah Azza wa Jalla telah memberitahukan langkah yang pasti dan tepat untuk dilakukan oleh masing-masing hambanya dalam mengungkapkan kesyukuran mereka atas apa yang Allah Azza wa Jalla telah karuniai, yaitu Allah berikan tugas mereka untuk beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah jadikan sebagai sebuah bentuk kesyukuran yang paling tinggi seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sering kita sampaikan lewat majlis ini pula, bahwa ternyata ibadah yang itu merupakan ungkapan syukur hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Allah tidak membutuhkan sama sekali semua bentuk ketaatan dan pengabdian hambanya. Akan tetapi, nilai kesyukuran melalui ibadah ini Allah akan kembalikan kepada manusia itu sendiri. Berarti sungguh bahwa manusia ini hidup di atas nikmat demi nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, termasuk dari nikmat yang Allah Azza wa Jalla telah ungkapkan di dalam firman-Nya dalam surat Al-Hajj ayat 5 atau 65-66. Allah Azza wa Jalla berfirman, alam tara anna Allaha sakhara lakum ma fil ardi. Tidakkah engkau menyaksikan bahwa Allah Azza wa Jalla telah menundukkan segala apa yang ada di bumi ini buat kalian? Alam tara anna Allaha sakhara lakum ma fil ardi. Tidakkah anda menyaksikan? Kata ulama ut-tafsir memberikan bimbingan dengan ayat ini. Tidakkah engkau melihat dengan mata kepala engkau, lalu kemudian menyaksikannya dengan mata hati engkau, bahwa Allah Azza wa Jalla telah menundukkan bagi kalian segala apa yang ada di muka bumi ini. Allah Azza wa Jalla mengungkit nikmatnya yang telah diberikan kepada hamba-hambanya. Akankah dari hamba itu mau berfikir? Akankah dari hamba itu mau mengenal dan mengerti jati diri mereka, bahwa mereka ini adalah orang yang tidak punya apa-apa? Mereka ini adalah orang yang lemah dan fakir kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah mengungkit di hadapan mereka seluruhnya, tidakkah engkau melihat bahwa Allah Azza wa Jalla telah menundukkan buat kalian apa yang ada di muka bumi ini? Para ulama menjelaskan, segala apa yang ada di muka bumi ini, dari bebatuan, dari pepohon, dari binatang ternak, dari ikan yang ada di lautan, bahkan Allah munculkan dari dalam bumi isi yang terkandung dari perbendaharaan bumi. Ma'asyiral muslimin, Allah Azza wa Jalla tundukkan semuanya itu buat makhluk yang namanya manusia. Aduhai betapa terhormatnya manusia. Betapa lengkap diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Namun berapa dari manusia ini yang mau menjadi hamba bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, yang mau menjadi hamba yang mengabdikan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, contoh konkret saja, binatang ternak. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menundukkan, padahal tiadalah satu makhluk pun di muka bumi ini kecuali mereka bertasbih kepada Allah. Namun walakinnakum, akan tetapi kalian, kata Allah Azza wa Jalla, tidak memahami tasbih-tasbih mereka. Mereka adalah makhluk yang taat kepada Allah. Mereka adalah makhluk yang banyak memuji dan menyanjung Allah Azza wa Jalla. Namun karena mereka adalah makhluk yang sudah ditundukkan, binatang-binatang ternak itu mau dimanfaatkan oleh orang kafir kepada Allah Azza wa Jalla, oleh orang yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, oleh orang yang tidak mengenal Allah Azza wa Jalla, bahkan dimanfaatkan oleh orang yang beriman dan orang-orang saleh, padahal mereka adalah makhluk yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan sebuah nikmat dari Allah. Allah Azza wa Jalla menundukkan itu semua, sekali lagi, buat makhluk yang namanya manusia. Barakallahu fikum. Ketika mereka menggali apa yang ada di perut bumi ini, Allah Azza wa Jalla tundukkan bumi ini untuk kemudian dilobangi oleh mereka, gunung didaki oleh mereka, kemudian dilobangi gunung itu. Semuanya ditundukkan oleh Allah Azza wa Jalla dan diperuntukkan bagi manusia. Tetapi ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, adakah dari manusia ini yang mau ingat selalu kalau ini merupakan anugerah Allah Azza wa Jalla, sehingga di saat gunung itu diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melakukan sesuatu yang menakutkan dan mengerikan, mengeluarkan larva, kemudian terjadi gunung meletus. Tidak ada seorang pun dari manusia itu yang mampu menahan. Dan tidak ada seorang pun dari manusia itu yang mampu kemudian untuk berbuat. Semuanya juga tunduk di atas perintah Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Demikian juga kaitannya dengan bumi yang kita injak ini. Allah Azza wa Jalla yang menundukkannya, padahal mereka adalah atau makhluk yang namanya bumi yang terhampar ini. Mereka bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Namun kita semuanya tidak memahami bagaimana bumi ini bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ditundukkan oleh Allah, semua makhluk bisa berjalan dengan tenang dan tenteram di atasnya. Tapi jikalau kemudian Allah Azza wa Jalla memerintahkan tanah dengan bebatuannya, kemudian mencair, lalu menghukum siapa saja yang ada di atasnya, maka bumi itu siap untuk melakukan perintah Allah Azza wa Jalla. Karena mereka adalah makhluk yang sangat patuh dan tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Namun, adakah manusia yang mau ingat? Jika Allah Azza wa Jalla yang menundukkan dunia ini dan segala apa yang ada di atasnya untuk manusia, maka Allah juga yang mengingatkan manusia dari makhluk-makhluknya tersebut yang telah ditundukkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua termasuk dari makhluk yang Allah tundukkan adalah wal fulka tajri fil bahri bi amrihi. Allah tundukkan bahtera, perahu, kapal untuk kemudian bisa berlayar di atas laut atau di atas air. Semuanya itu dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Kayu bisa mengapung. Atau kemudian besi bisa mengapung. Semuanya itu adalah Allah Azza wa Jalla yang menundukkan bahtera. Kemudian bisa berlayar di atas air, ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, ungkapan seperti ini agar manusia itu sadar bahwa manusia itu tidak mampu berbuat apa-apa. Kalau mungkin ada orang yang mengatakan, bukankah Nabi Nuh dulu merancang perahu yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla? Benar. Yang memerintahkan untuk melakukan demikian adalah Allah. Yang mengatur perjalanan Nabi Nuh dan juga perjalanan perahu di atas barakallahu fikum lautan atau di atas air adalah Allahu Azza wa Jalla barakallahu fikum. Semuanya itu di atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan heran jikalau laut itu kemudian menggulung sehingga menghasilkan tenaga tsunami untuk memberangus dan memberikan pelajaran yang berharga bagi manusia yang berakal. Namun sekali lagi, sangat sedikit orang yang mau ditegur oleh Allah Azza wa Jalla. Semua orang melarikan karena alam. Banyak orang yang tidak percaya kalau itu merupakan peringatan dari Allah Azza wa Jalla. Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya, ma'asyiral muslimin, di hadapan seluruh makhluk ini. Fahal min mu'tabir. Apakah ada dari manusia itu yang mau ingat dan mengambil pelajaran? Segenap saudaraku, sungguh amat sangat sedikit, barakallahu fikum. Makhluk-makhluk ini ditundukkan oleh Allah Azza wa Jalla manfaatnya untuk manusia. Namun di saat manusia itu melakukan sesuatu pelanggaran besar di muka bumi ini, Allah Azza wa Jalla banyak sesungguhnya memberikan yursilu, mengirim tanda-tanda kebesarannya takhwifan, sebagai bentuk menanamkan rasa takut kepada makhluk ini. Alhamdulillah, kita sungguh telah ditegur oleh Allah Azza wa Jalla dengan beragam-ragam teguran. Semoga kita termasuk dalam hambanya yang mau segera kembali kepada Allah Azza wa Jalla, mengaku kesalahan dan kekeliruan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah bentuk ketawaduan hamba di hadapan Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keberikutnya, Allah Azza wa Jalla mengingatkan pula dan mengungkit nikmatnya terkait dengan as-sama, yaitu langit, yang begitu luas terbangun dengan tanpa ada tiang. Barakallahu fikum. Siapa yang menahannya? Lalu setelah ditahan, siapa yang mengeluarkan manfaat buat kehidupan di muka bumi ini kalau bukan Allah Azza wa Jalla? Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa yumsikus samaa an taqa'a 'alal ardi illa bi'idznihi. Dia Allah Azza wa Jalla yang menahan langit untuk kemudian jatuh ke atas muka bumi ini. Semuanya itu dengan izin dari Allah. Allah yang menahannya. Menahan langit untuk kemudian tidak jatuh ke muka bumi. Kalau sekiranya langit itu jatuh ke muka bumi, akankah ada tersisa kehidupan di alam ini, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati? Jawabannya tidak ada. Namun pernahkah kita membayangkan jikalau suatu ketika langit itu dipecah oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian apa yang ada padanya dari matahari, bulan, bintang, semuanya berguguran dan berjatuhan ke muka bumi? Pernahkah kita membayangkan peristiwa itu akan terjadi? Sekarang Allah Azza wa Jalla telah memperlihatkan bagian kecil dari kekuasaannya di hadapan seluruh makhluk Allah Azza wa Jalla. Manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Yang ada adalah pasrah di dalam hidup. Apapun yang akan terjadi, bisa dia melihat tentang kebesaran dan tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Namun ternyata kebanyakan manusia ini angkuh dan sombong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menahan langit ini untuk kemudian tidak terjatuh menimpa bumi. Sampai di dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla mengatakan, innallaha yumsikus samawati wal arda antazula. Dialah Allah Azza wa Jalla telah menahan langit dan juga bumi untuk kemudian lenyap dan hilang. Allah Azza wa Jalla yang menahannya. Untuk siapakah itu semua ditundukkan? Jawabannya adalah untuk manusia. Betapa terhormatnya manusia ini, ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Lalu dengan apakah manusia ini dihormati oleh Allah Azza wa Jalla sampai kemudian Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan, maka di saat malaikat mengatakan Allah Azza wa Jalla menciptakan apa yang dia maukan dari seluruh makhluk, namun tidak akan ada makhluk yang lebih mulia dari para malaikat. Allah mengatakan kepada mereka, inni ja'ilum fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah, pemimpin yang akan mengatur yang akan kemudian bekerja dan berbuat terhadap dunia ini, dialah khalifah, padahal belum diciptakan oleh Allah yang namanya manusia. Tetapi sudah ada pengangkatan manusia ini di hadapan para malaikat. Kita bertanya, dengan apakah manusia ini diangkat oleh Allah Azza wa Jal? Jawabannya adalah bisyarafil ilmi, dengan kemuliaan ilmu yang ada pada manusia itu. Dia mengenal Allah Azza wa Jalla. Dia mengerti segala yang terkait dengan kehidupan dunia ini diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada manusia. Tapi sebelum Nabiullah Adam tercipta, sudah dinobatkan sebagai seorang khalifah di muka bumi. Di mana kemudian Nabiullah Adam diletakkan? Allah meletakkannya di dalam surga. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, dengan kehidupan yang serba wah, beliau menikmati apa yang ada di dalam surga. Sampai kemudian di dalam surga Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada manusia ini, dan Allah perintahkan kepada bangsa jin untuk sujud kepada manusia ini sebagai sebuah penghormatan dari Allah Azza wa Jalla. Para malaikat sujud kepada Nabiullah Adam atas perintah Allah Azza wa Jalla. Maka iblis tampil sebagai seorang pembangkang. Karena dia adalah pembangkang, maka dialah pertama kali diusir dari dalam surga. Dikutuk dan dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Dia bersesumbar untuk kemudian bisa mengeluarkan dan mengusir Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam pula. Maka dia menampilkan diri dengan penuh kedustaan, mengatakan ini lakuma laminan nasihin, saya di hadapan kalian berdua adalah penasihat, penasihat yang baik, yang ulung, yang terpercaya. Akankah musuh itu akan bisa memberikan keselamatan dan menjadi penasihat yang baik? Namun itulah penampilan kedustaan yang dilakukan oleh iblis di hadapan Nabiullah Adam dan istrinya Hawa. Yang kedua, dia mencoba kemudian untuk mengkaburkan larangan Allah, seolah-olah larangan ini bila dikerjakan menguntungkan Nabiullah Adam. Apa katanya? Allah melarang engkau mendekati dua pohon ini supaya kamu jangan kekal di dalam neraka. Dekati. Kalau anda mau kekal di dalam neraka, di astag. Supaya anda jangan kekal di dalam surga. Kalau anda mau kekal, dekati pohon ini. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Nabiullah Adam tercipta sudah ditentukan perjalanan hidupnya dalam catatan takdir, bahwa dia akan tersalah di saat itu dan akan keluar dari dalam surga menuju dunia ini sebagai khalifah padanya. Ma'asyiral muslimin, takdir pun telah mendahului Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Dia mengikuti perintah dan arahan sang musuh. Kemudian setelah itu Allah hukum untuk keluar dari dalam surga menuju alam dunia ini. Segenap saudaraku kaum muslimin, disitulah Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengungkapkan kembali, berakhir kata para malaikat, kemuliaan yang namanya bangsa manusia. Karena dia telah melakukan kesalahan dan dosa, bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, berakhir kemuliaan manusia itu. Ternyata tidak demikian. Allah Azza wa Jalla membukakan pintu taubat bagi Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Dan Nabiullah Adam membuka pintu taubat tersebut. Dan Allah menerima taubatnya. Maka kembali kemuliaan manusia itu. Setelah dia bertaubat kepada Allah, ternyata dia dikeluarkan dari dalam surga untuk kemudian kembali lagi ke dalam surga dalam kondisi yang lebih baik dan lebih mulia, Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, maka mari kita belajar dalam kisah Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam bahwa dia dikeluarkan dari dalam surga karena satu kesalahan dan kekeliruan, namun ternyata dikeluarkan dari dalam surga untuk dikembalikan dalam kondisi yang lebih baik lagi. Setelah dia membuka pintu taubat, dia akan masuk lagi ke dalam surga. Setelah dia berjuang serta berkorban, kalau kemarin dia menikmati apa yang ada di dalam surga, namun sekarang dia akan kembali ke dalamnya melalui perjuangan yang sangat hebat di muka bumi ini sebagai negeri ujian. Berarti kembalinya dia ke dalam surga dalam kondisi yang lebih terhormat, lebih mulia, dan lebih tinggi kedudukannya. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, sungguh manusia ini benar-benar terhormat di muka bumi ini. Namun kapan keterhormatan itu akan dia peroleh, lalu kemudian dia bisa menang di dunia ini? Di saat dia menggenggam dua hal di dalam hidupnya. Apa dua perkara itu, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati? Yang pertama adalah al-ilmun nafi'u. Dia punya ilmu, dan ilmu ini bersifat nafi', bermanfaat. Kenapa harus bermanfaat sifatnya? Iya, karena yang akan bisa membebaskan manusia dengan ilmunya, di saat ilmu itu bermanfaat, di sana ada kaum yang dicela dan dicerca oleh Allah Azza wa Jalla karena dia punya ilmu. Kenapa? Karena ilmunya tidak bermanfaat dan tidak berguna. Apa sih manfaat ilmu di dalam kehidupan kita ini? Apakah kita kemudian semakin naik ilmunya, lalu semakin bertambah gelar-gelarnya? Unda. Di saat ilmu agama didalami, dikaji, dan dipelajari, maka semakin bertambah rasa takut seseorang kepada Allah Azza wa Jalla. Persoalannya bukan engkau memperbanyak-banyak ilmu, bukan engkau kemudian bisa menghafal Al-Quran atau hadis Nabi lalu mampu meneriakkan di mimbar-mimbar. Bukan. Persoalannya adalah, mampukah ilmu yang engkau miliki menambah rasa takut engkau kepada Allah Azza wa Jalla? Oleh karena itu, para pendahulu kita yang soleh mengatakan, al-ilmu laisa bikathratir riwayah wa innamal ilmul khasyah. Yang namanya ilmu bukan karena anda banyak menimba dari sana, dari sini, guru satu pindah ke guru yang keberikutnya, dari kiai satu ke kiai yang keberikutnya. Bukan. Tetapi yang namanya ilmu adalah yang mendatangkan rasa takut pada diri seseorang. Kalau seseorang semakin takut kepada Allah Azza wa Jalla, otomatis dia akan menjadi orang yang paling terdepan dalam melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla dan paling berani untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Walaupun dalam menjalankan ketaatan, dia tahu beresiko di dalam hidupnya. akan dikucilkan, akan dicela, akan dicerca, akan dituding dan dituduh. Namun dia tidak pernah peduli, karena dia tahu yang dia takuti adalah hukuman Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, demikian juga di hadapan kemaksiatan, dia orang yang paling berani menjauhkan diri walaupun kemaksiatan itu mendukung kehidupan finansialnya. Atau banyak orang yang akan mendukung dia dan membela dia, tetapi dia karena punya rasa takut kepada Allah, dia bentengi dirinya untuk kemudian tidak terjatuh ke dalamnya. Itulah dia ilmu yang bermanfaat, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla di saat beliau kemudian qur rabbi zidni ilma, katakan wahai Rabbku tambahkan buatku ilmu. Di sisi yang lain beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, ya Allah aku berlindung kepada engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dari ilmu yang tidak bermanfaat, maka yang akan membahagiakan seseorang, seseorang itu akan menjadi baik buat dirinya, buat orang lain, buat masyarakatnya, bahkan buat negaranya, di saat dia benar-benar terikat dengan ilmu dari Allah Azza wa Jalla, dengan ilmu agama. Itulah yang akan menjadikan terbaik buat dirinya, dan dia akan bisa memberikan kebaikan buat orang lain dan juga memberikan kebaikan buat negerinya sendiri. Di saat dia mengikat hidupnya dengan ilmu yang datang dari Allah Azza wa Jalla, yaitu ilmu agama. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Betapa sering kita menemukan orang-orang yang sudah punya titel-titel duniawi, ternyata banyak yang berbuat uruhara di negeri kita ini. Menjadi pekerjaan barakallahu fikum TNI dan Polri, rahimani wa rahimakumullah, bahkan yang banyak menghuni penjara-penjara duniawi. Maka sekali lagi, yang akan bisa menjadikan seseorang itu terbaik buat dirinya, bisa membagikan kebaikan buat orang lain, dan menjadi terbaik di negerinya, di saat dia bermodalkan apa yang dititipkan oleh Allah Azza wa Jalla dari ilmu agama yang terdapat di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kedua, yang akan menjadikan seseorang itu terhormat dan mulia di kehidupan dunia ini, yaitu al-amalu, beramal, tetapi sifat amal itu adalah saleh. Al-amalus salihu. Banyak orang yang beramal, tetapi bukan amal soleh. Ini sangat berbahaya. Lalu bagaimana kita mengerti amal kita itu adalah soleh? Pertama, amal yang kita kerjakan ini bisa melahirkan kebaikan setelahnya. Bagaimana itu? Anda ketika beramal bukan menjadi orang yang ujub dengan amal engkau, menganggap diri paling wah, paling hebat, paling pinter, paling taat, paling dan segalanya. Berarti amalan kebaikan melahirkan kejelekan, bukan amal soleh namanya. Amal yang kemudian di belakang amal ini ada ingin pamer, ingin disanjung, ingin dipuji, ingin punya posisi di hati manusia, ingin punya barakallahu fikum terhormat dan kedudukan dari manusia. Berarti amal ini bukan amal soleh, karena dia melahirkan dosa di belakangnya. ma'asyiral muslimin dan muslimat yang terhormati. Maka yang akan menjadikan seseorang itu terhormat di muka bumi ini, di saat dia menabung amal di muka bumi ini, tetapi amal itu punya sifat soleh. Lalu sekarang kita bertanya kepada Rabbuna subhanahu wa ta'ala, mana yang dimaksud dengan amal soleh? Kalau terkait dengan ayatnya sungguh terlalu banyak. Contoh, dalam surat Al-Asr, di saat Allah bercerita, manusia ini semuanya dalam kondisi merugi, kecuali satu, illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Kedua, wa'amilu as-salihah, mereka beramal tetapi amal soleh. Dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla menyebutkan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan saliha. Barang siapa yang ingin segera berharap bertemu dan berjumpa dengan Rabbnya, maka hendaklah dia beramal amal saleh. Disyaratkan oleh Allah, bekal menuju Allahu Azza wa Jalla amal, tetapi harus soleh. Mana dia amal soleh itu? Coba kita melihat kembali kepada penafsiran para ulama, kita akan bertemu dan berjumpa dengan ilmu yang sangat gamblang dan mudah, bahwa amal itu akan menjadi soleh apabila dibangun, didirikan di atas rukun Islam yang pertama. Saya yakin bapak-bapak kami, ibu-ibu kami hafal rukun Islam. Dan saya tahu jawabannya dari bapak-bapak kami, yaitu bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kalimat syahadatain kok menjadi landasan dua kalimat ini amal menjadi soleh? Apa sih kandungannya? Maka jawabannya adalah, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada yang benar, sesembahan yang benar kecuali Allah. Mengajarkan kepada seorang muslim dalam persaksiannya ini bahwa semua bentuk amalnya itu diperuntukkan buat Allah. Yang kalau kita singkat bahasanya, ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Tidak ingin kedudukan di belakang dia beramal, tidak ingin sanjungan dan pujian. Yang kedua, yang terkandung dalam syahadat Muhammad Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Berarti semua tata cara pengabdian kepada Allah tidak boleh keluar dari bimbingan utusan Allah Azza wa Jalla, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dua landasan inilah yang menjadikan amal itu adalah soleh, menjadi bekal yang terbaik di kehidupan dunia yang penuh dengan ujian. Inilah bekal Nabiullah Adam di dunia untuk kembali lagi ke dalam surga dalam kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Semoga Allah Azza wa Jalla terus mengajarkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin, dan memberikan peluang dan kesempatan di dalam hidup dunia ini untuk beramal amal soleh. Allahumma amin, Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang telah dengan khusyuk duduk di rumahnya Allah Azza wa Jalla,